Kata beliau, babul hawala wa dhaman. Bab hawala dan dhaman. Iya. Ini dua pembahasan lain. Hawala dan apa? Dhaman. Hawala secara bahasa dari kata tahwil. Memindahkan. Dan secara istilah, naqlu dainin min dhimmatin ila dhimmah. Hawala itu memindahkan hutang dari suatu tanggung jawab kepada tanggung jawab yang lainnya. Dan disebut hawala. Iya. Contoh hawala sudah berlalu ya. Saya ulangi contohnya. Ya, si A misalnya memiliki piutang terhadap saya 1 juta. Iya. Si A datang menagih ke saya. Saya bilang sekarang saya tidak punya 1 juta. Tapi saya punya uang 1 juta. Ada di B di sana. Silakan. Ya, antum ambil dari si B. Ini namanya apa? Hawala. Ya. Jadi hutang saya pindah kepada orang lain. Jelas ya? Demikian pula kalau misalnya ya. Dia katakan, saya punya hutang tadi 1 juta. Oh, saya tidak mampu membayar 1 juta. Tapi saya sudah bicara dengan si fulan dan si fulan akan membayar 1 juta tersebut. Ya, kamu ke si fulan. Misalnya. Dan si fulan yang membayarnya. Nah, ini juga boleh. Ini namanya apa? Hawalah. Nah, hawalah adalah hal yang disyariatkan. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketentuannya. Menjelaskan ketentuannya. Nah. Nah, ini dari perkara yang disepakati oleh para ulama silam pendapat. Akan diterangkan nanti hadith yang merupakan pokok ketentuannya oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Baik, ini definisi hawalah. Ya. Kalau dhaman itu apa? Ya. Ibnu Qudamah juga menyebut dhaman di sini. Dan dhaman cara bahasa dari kata dhamina yadhmanu. Dari kata dham. Sebab dia gabungkan suatu tanggung jawab kepada tanggung jawab orang lain. Ya, karena itu dhaman di dalam istilah syar'i artinya iltizamul mar' bima yajibu atau bima wajaba ala ghairihi min haq. Dhaman adalah seorang bertanggung jawab terhadap hak yang wajib bagi orang lain. Dhaman ya, kalau bahasa umum kita penanggung jawab. Ya. Si A berutang dari si B. Berutang kepada si B. Ya. Kemudian saya menjamin. Dhamin bahwa hutangnya ini si A ini ya. Dia bayar hutangnya. Maksudnya kalau si A tidak bayar hutang, saya menjamin dia bayar. Jadi saya ngontrol dia bayar. Pada waktunya dia bayar saya kontrol. Kalau tidak, maka itu menjadi tanggung jawab saya. Ini namanya apa? Namanya dhaman. Baik. Kita baca dari pembahasan-pembahasan yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Pertama tentang perpindahan tanggung jawab dalam hawalah. Kata Ibnu Qudamah, man uhila bidainihi ala man alaihi mitluhu farabiya. Faqad bari al-muhil. Iya. Kata Ibnu Qudamah, siapa yang diberi ihala pada hutangnya kepada orang yang memiliki hutang semisal itu. Faradiya bihi. Dan orang yang memberi hawala tersebut ridha. Faqad bari al-muhil. Maka si muhil yang memberi hawala telah lepas tanggung jawab. Iya. Jadi sini ada tiga sudut ya. Ada tiga sudut. Baik. Ada tiga sudut. Yang pertama muhil. Yang kedua, al-muhal. Nah. Dan yang ketiga, al-muhal alaihi. Ya. Jadi ada tiga sudut. Nah. Ya, sekarang perhatikan istilahnya supaya antum tidak bingung. Ada tiga orang. Pemilik piutang itu namanya muhal. Muhal artinya yang diarahkan kepada hawalah. Dia yang diarahkan, muhal. Dan orang yang berhutang pertama itu namanya muhil, yang mengarahkan. Al-muhal alaihi, ini pihak yang ketiga. Orang yang menanggung hutang dari siapa? Dari muhil. Ya. Si berhutang dari si A. Jelas ya? Dan si B berhutang dari saya. Begitu si A menuntut saya katakan, kamu ambil dari si B. Ya. Karena saya ada uang di sana, kamu ambil dari dia. Jelas sampai sini? Baik. Jadi sekarang, kata Ibnu Qudamah, man uhila bidainihi. Siapa yang diberi hawala? Jadi, kalau saya beri contoh tadi, ya, si A, pemilik piutang, diberikan hawala, diarahkan. Alaman alaihi mitluhu. Diarahkan kepada muhal alaihi. Ya. Dan hutangnya semisal dengan itu. Farabiya, dan saya riba. Yang disyaratkan riba itu siapa? Saya. Adapun orang yang berhutang kepada saya, itu tidak disyaratkan dia riba. Tidak boleh dia berkata, ya, wah ini si fulan gimana? Ya, saya berhutang sama dia, tapi dia suruh si fulan yang menagih. Ya, ini dia tidak boleh marah dalam hal ini. Sebab syariat menentukan boleh ya. Jelas ya? Menentukan boleh ya. Jadi kapan saya riba, hutang itu saya arahkan kepada si fulan, itu sudah cukup. Dan si fulan yang berhutang kepada saya tidak perlu dia riba. Dia wajib menerima saja. Ya, sebab bagaimanapun keadaannya dia pasti bayar. Dia bayar ke saya atau dia bayar kepada orang yang menagih saya, sama saja. Iya kan? Harus dia bayar. Maka disyaratkan keriduan siapa? Al-muhil saja. Karena itu kata Ibnu Qudamah, faqad bari al-muhil. Maka muhil sudah lepas tanggung jawab. Ya, kalau saya sudah berkata kepada si A, kamu ambil dari si B, sudah, saya sudah lepas tanggung jawab. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, "Wa man uhila 'ala mali'in lazimahu ayyahtal." Dan siapa yang diarahkan kepada mali, mali ini artinya orang yang mampu membayar hutang tersebut. Maka lazimahu ayyahtal. Dia mesti untuk pindah kepada orang yang diarahkan. Ya. Nah, ini sebagian orang yang berhutang agak sinis ya dalam hal ini, berlebihan. Si A berhutang dari si B. Ya. Begitu jatuh tempo, dia tagih. Ya, si B menagih kepada si A. Mana duitnya si A? Oh, si A tidak punya duit. Tapi ada duit saya sama si C. Tagih sana kepada si C. Si B bilang, oh, saya tidak ada urusan sama si C. Urusan saya sama kamu. Ya. Ini tidak boleh ya. Sebab Nabi katakan, siapa yang telah diberi ihala, diberi hawala, dan orang itu mampu bulan nasinya, hendaknya diikuti. Nanya diikuti. Baik. Nah, ini dari kemudahan di dalam syariat. Ya. Dan santunan kemudian memudahkan seorang dalam melunasi hutangnya. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah sebutkan haditsnya menjadi tumpuan pembahasan. Diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza utbi'a ahadukum ala mali falyatba." Ya. Apabila salah seorang dari kalian diarahkan, diberi ihala kepada mali, orang yang mampu melunasinya. Mali ini artinya, dari kata mali artinya dia penuh ya. Nah, orang penuh maksudnya ada duitnya. Dia mampu melunasinya. Falyatba, maka hendaknya dia ikuti hawala itu. Wajib dia menerimanya. Untuk dipindahkan. Iya. Untuk dipindahkan. Baik. Jadi dari pemahaman hadis, kalau misalnya dia diberi hawala kepada orang yang dia juga sulit melunasinya, ini boleh atau tidak dia ikuti? Hah? Tidak mesti dia ikuti, kecuali kalau dia ridho ya. Ya. Si A tadi misalnya, contoh yang saya berikan, si A menagih ke saya. Karena saya punya duit sama si B. Dan ternyata si B ini memang tidak bisa melunasi hutangnya juga. Ya. Maka siapa kamu mesti mengambil hawala tersebut? Jawabannya tidak mesti. Tapi kalau si B mampu melunasi, maka dia menagih kepada siapa? Menagih kepada si B. Itu mali namanya. Baik, jadi ini ketentuan di dalam hawala. Iya. Selesai sudah ya tentang pemindahan tanggung jawab dalam hawala. Kemudian tentang hukum penerimaan hawala telah kita terangkan bahwa orang yang diberi hawala dia mesti untuk menerimanya. Kalau diberi hawala kepada orang yang mampu untuk membayarnya. Ya. Baik. Dan akhirnya di sini Ibnu Qudamah memandang wajib untuk diambil. Wajib untuk diambil. Nah, ini salah satu pendapat ya di madhab Imam Ahmad dan ini yang dikuatkan di dalam madhab Zahiriyah. Adapun kebanyakan fuqaha mereka bertapat sunnah saja mengikuti hawala, tidak mesti. Tapi hadis lebih kuat karena di dalam hadis terdapat perintah dan tidak ada dalil yang memalingkan dari apa? Dari perintah ini. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan bila ada pemberi dhaman pada orang yang berhutang. Kata beliau, wa in dhaminahu anhu dhamin lam yabra wa sara ad-dainu alayhima. Dan kalau ternyata ada dhamin yang menjaminnya, lam yabra, maka tidak akan lepas tanggung jawabnya. Ya, kalau misalnya ada yang memberi dhamana, si A berhutang kepada si B. Saya katakan pada si B saya jamin bahwa si A ini bayar. Iya. Maka kalau sudah ada yang menjamin si A, tanggung jawab tidak gugur dari si A. Karena posisi saya hanya apa? Menjamin dia bayar, bukan menggugurkannya. Beda dengan hawala itu tadi. Kalau hawala tadi si A menagih kepada saya, saya arahkan si A kepada si B. Karena si B apa? Ada kewajiban membayar hutang kepada saya. Nah, kalau saya sudah arahkan kepada si B, saya sudah lepas tanggung jawab. Jelas ya? Itu urusan antara si A dan si B. Kecuali kalau ternyata si B misalnya, ya, orang yang tidak mampu melunasi hutangnya, dia boleh kembali lagi ke saya menagih. Tapi kalau dhaman, beda permasalahannya. Ini si A berhutang kepada si B. Ya. Dan saya datang sebagai penanggung jawab saya. Saya katakan saya tanggung, si A membayar. Ya. Apakah saya kontrol kerjaan dia, saya awasi supaya dia bayar, atau nanti kalau dia tidak mampu bayar, saya membayarkan. Ya. Jadi kalau dia sifatnya dhamana, tidak gugur kewajiban dari siapa? Si A, tidak gugur kewajibannya. Jelas ya? Baik. Karena itu kata beliau lam yabra, tidak gugur kewajiban itu. Wasarat dainu alaihima. Dan hutang menjadi tanggung jawab dua orang sekaligus. Ya tanggung jawabnya si A dan tanggung jawab saya juga. Jadi kalau si A tidak mampu sudah melunasinya, maka saya apa? Saya yang akan melunasinya. Demikian. Kemudian kata beliau wali sahibihi mutalabatu man syaa minhuma. Ya. Dan untuk pemilik piutang ini, dia berhak untuk menagih hutang dari siapapun dari keduanya. Dia tagih dari si A atau dia tagih dari saya misalnya yang menjamin si A. Boleh dia tuntut siapapun. Tidak ada masalah. Iya, dan ini tentang bolehnya dhaman adalah hal yang dimaklumi ya. Wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Itu pembahasan tentang dhaman. Dan juga Rasulullah bersabda az-za'im gharim. Seorang zaim yang bertanggung jawab, yang memberi dhaman, dia gharib. Dia menanggung beban. Apa artinya menanggung beban? Maksudnya, dia ada kewajiban dalam hal tersebut. Dalam pelunasan hutang itu. Ya, apakah dia paksa si berhutang untuk melunasinya, atau dia sendiri yang melunasinya. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, ya, setelah menjelaskan bila ada pemberi dhaman kepada orang yang berutang, ya, di sini Ibnu Qudamah menjelaskan kapan tanggung jawab seorang dhamin, pemberi dhaman lepas. Kata beliau, fa in istaufa min al mabmuni anhu au abra'ahu bari adhaminuhu. Ya. Kalau misalnya si pemilik piutang sudah mengambil hutangnya secara lengkap dari orang yang berhutang yang dijamin ini. Ya, tadi contohnya A dengan B ya. Si A berhutang dari si B, saya menjaminnya. Ya, kalau si B sudah mengambil, sudah menuntut dari si A, lunas sudah hutangnya, maka saya sudah apa? Lepas tanggung jawab. Ya. Demikian pula au abra'ahu. Atau si A ini dia belum menagih. Apa si A belum membayar hutangnya? Belum membayar hutangnya. Ya, kemudian saya bicara kepada si B, si A ini belum bisa membayar hutangnya, dia begini dan begini. Kemudian si B berkata, oh tidak apa-apa, saya anggap apa namanya, kamu bebas dalam hal ini. Saya biar saya sendiri yang menagih saja kepada apa si A. Kalau dia membebaskan saya, berarti saya sudah apa? Sudah lepas. Tapi kalau dia tidak bebaskan, saya sudah punya apa? Kewajiban untuk membeman. Dan itu akad. Ya, janji perlu wajib untuk dipenuhi. Tapi kalau sudah dianggap dibebaskan, ya saya dari kewajiban memberi dhaman, maka sudah lepas. Wa in abra adh-dhamin lam yabra al-asil. Kalau misalnya si B tadi membebaskan saya yang dhamin, saya dibebaskan. Apakah si A juga bebas? Ya, jawabannya tidak. Karena itu kata Ibnu Qudamah, kalau dia membebaskan dhamin al-asil, orang yang berutang asalnya tidak bebas. Ya, dia tetap ditagih sebab hutang masih ada di pundaknya. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya. Ya. Kata beliau, "Wa in istaufa min adh-dhamin raja'a alaihi." Ya. Sekarang bagaimana bila hutang dilunasi? Dhamin melunasi hutang, dia menagih ke mana? Ya. Sekarang A berhutang dari si B, saya bertanggung jawab. Ya. Kemudian karena saya bertanggung jawab, saya lunasi hutangnya si A ini, saya bayarkan. Ya. Begitu saya sudah bayarkan untuk si A, ya. Saya bayarkan untuk si A, apakah boleh saya menagih lagi si A? Hah? Kata Ibnu Qudamah, raja'a alaihi. Dia boleh untuk apa? Kembali menagih kepada si A. Iya. Sebab dia memang akadnya akad dhaman. Jelas ya? Ya. Kalau misalnya tidak ada akad sebelumnya, datang misalnya si A menuntut si B. Ya, ribut-ribut di depan rumah saya. Ya. Saya tanya, ada apa ribut-ribut? Oh ini, kata si B, si A punya utang. Ya. Dia enggak bisa bayar. Berapa utangnya saya tanya? 1 juta. Ya, daripada ribut-ribut nih, 1 juta saya kasih misalnya. Ya. Pulang si B-nya. Sekarang 1 juta yang saya kasih ini, apakah saya tuntut lagi kepada si A di kemudian hari? Nah, ini kembali kepada apa? Kembali kepada niat saya ketika memberi. Kalau saya memang niatnya untuk apa? Ya. Memberi cuma-cuma gratis, enggak boleh saya tuntut. Itu sedekah. Kalau saya balik lagi kepada sudah pemberian yang diberikan, itu namanya seperti anjing menjilat apa? Menjilat muntahnya. Jelas ya? Tapi kalau waktu saya bayar 1 juta, saya niatkan, nanti saya tagih, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Sama di sini. Orang yang dhamin, dia sebagai dhamin, memang ketentuan dhamin itu dia menjamin, kalau misalnya apa, si penghutang ini tidak mampu melunasi hutangnya, saya bayarkan sementara, nanti dia bayar ke saya. Itu memang ketentuan apa? Dhamin secara umum. Karena itu Ibnu Qudamah hanya menyebut satu kesimpulan saja. Kalau saya bayarkan, saya sebagai dhamin membayarkan hutang si A, maka saya boleh menagih kepada siapa? Si A. Jelas ya? Ini ketentuan sudah berlalu ya. Sudah berlalu bersama kita di pembahasan apa? Qawaid Fiqhiyah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di. Apa bait syairnya? Hmm? Apa bait syairnya? Wa may yu'addi an akhihi wajiba lahu ar-ruju'u in nawa yutaliba. Siapa yang menunaikan sebuah kewajiban dari saudaranya, maka dia boleh rujuk. Kalau dia meniatkan untuk apa? Dia boleh menagih kembali kalau dia niatkan memang untuk menagih. Jadi kalau dia niat sebelumnya untuk menagih, enggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak niat, itu artinya pemberian. Dan tidak boleh rujuk dalam apa? Dalam pemberian. Baik. Jadi ini kesimpulannya ya. Berikutnya. Iya. Tentang kafalah untuk menghadirkan penghutang. Nah. Kata beliau, wa man kafala bi ihdari man alaihi dainun falam yahdur lazimahu ma alaihi. Iya. Baik. Kata beliau, siapa yang memberi kafalah? Nah, ini penjelasan tentang kafalah di sini ya. Dan kafalah itu secara bahasa dia bermakna dhaman. Iya. Dan secara istilah bahwa kafalah adalah iltizam, jaiz at-tasarruf bi ihdari badani man alayhi haqq. Kafalah itu adalah seorang yang tasarrufnya boleh berkomitmen untuk menghadirkan badan orang yang menanggung kewajiban. Itu kafalah. Ya, ini istilah kafalah yang digunakan oleh siapa? Ibnu Qudamah di sini ya. Walaupun kadang-kadang dhaman itu dibahasakan dengan apa? Dengan kafalah. Kadang dibahasakan begitu. Tapi di sini Ibnu Qudamah bedakan antara kafalah dan apa? Dhaman. Jadi kalau dhaman jaminan, dhamin seperti tadi kejadiannya, si A berhutang dari si B. Ya, saya yang tanggung. Si A ini membayar. Kalau dia tidak bayar, maka siapa? Saya yang membayarkan. Itu dhaman namanya. Tapi kalau kafalah, dia berkomitmen untuk menghadirkan badan si A. Jadi saya katakan si A ini, dia berhutang kepada kamu. Dan saya jamin, dia tidak lari. Iya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya si B berkata, oh saya tidak bisa memberi. Ya, siapa yang menjamin dia tidak lari? Ya, kalau saya berkata saya jamin bahwa dia apa namanya tetap lari, tetap ada, ya tidak lari. Jadi kapan si A misalnya lari, saya punya kewajiban tanggung jawab untuk mendatangkan batang hidungnya, ya jelas ya, menghadirkannya. Nah, ini yang dimaksud di sini oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, waman kafala bi ihdari man alayhi dain, siapa yang memberi kafalah untuk menghadirkan orang yang wajib menunaikan suatu kewajiban, falam yahdur, lalu orang itu tidak hadir, lazimahu ma alaihi, maka kewajiban orang tersebut menjadi tanggung jawab siapa? Kafilnya, orang yang memberikan kafalah. Ya kalau saya tanggung jawab si A nanti pasti datang membayar, ternyata si A nya tidak muncul-muncul, ya maka yang bertanggung jawab siapa? Adalah saya. Ya, dan ini perlu ya, apalagi kalau misalnya yang berhutang itu berbeda kewarganegaraan seperti sekarang ini. Beda warga negaranya. Ya, siapa yang menjamin dia tetap di negeri kita? Siapa tahu setelah itu dia pulang ke negerinya tidak balik-balik lagi? Ya. Jadi kalau ada yang mengkafil, oh saya menjamin bahwa dia akan melunasi. Nah, kalau dikatakan saya jamin dia melunasi sebagai kafil, maka dia punya kewajiban untuk mendatangkan orang itu dari negerinya untuk menyelesaikan. Kalau tidak selesai, maka dia menyelesaikan. Ya, si kafilnya menyelesaikan. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, "Fain mata bari'a kafiruhu." Kalau ternyata dia mati, nah, maka kafilnya sudah lepas tanggung jawab. Ya, dan si kafil tidak membayar sebab memang dia tanggung jawabnya untuk menghadirkan apa? Menghadirkan badannya saja. Ya. Bukan menghadirkan hutangnya. Dan di sini badannya tidak bisa dihadirkan karena orangnya sudah apa? Ya, sudah wafat. Baik. Selesai sudah ya pembahasan hawalah dan dhaman. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah kepada pembahasan setelahnya, yaitu pembahasan ar-rahan.